sejahtera ku untukmu, wahai muslim di Bosnia. Cobaan datang penguji iman, nurani dan kebebasan. Debu yang tertiup angin timur, lautan merah amarah. Cahaya Islam tetap membahana dalam gundanya dunia. Bersatulah engkau berjihadlah, engkau dalam perjuangan suci di hatimu. Islam terus hidup sampai akhir zaman seiring kejamnya nafsu manusia. Salam sejahtera ku untukmu, wahai muslim di Bosnia. Cobaan datang penguji iman, nurani dan kebebasan. Debu yang tertiup angin timur, lautan merah amarah. Jaya Islam tetap membahana dalam gundanya dunia. Bersatulah engkau berjihadlah, engkau dalam perjuangan suci di hatimu. Islam terus hidup sampai akhir zaman seiring kejamnya nafsu manusia. Bersatulah engkau berjihadlah, engkau dalam perjuangan suci di hatimu. Islam terus hidup sampai akhir zaman seiring kejamnya nafsu manusia. Biarkan sejarah